pernah kita merancang mimpi untuk bersama. Pertaruhkan pikiran, waktu, tenaga, dan segalanya. Langit tak berwarna, bintang seakan sudah tak bercahaya. Hujan tak mendinginkan saat kau kamu katakan kita kehabisan waktu. Lanjutkan sajalah hidupmu tanpa aku. Seakan sudah tak bercahaya. Hujan tak mendinginkan saat kau utarakan, saat kau jelaskan. Kamu katakan dan kau.